Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita sekalian, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan kajian rutin, di mana melalui majelis seperti ini kita harapkan ada tambahan ilmu yang bermanfaat, yang semoga sedikit banyaknya memberikan pengaruh kepada ketakwaan kita dan menjadi sebab kemuliaan kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fil rahimani wa rahimakumullah, sungguh rutinitas kajian ilmu yang semisal ini adalah suatu hal yang patut untuk terus kita ingat akan betapa besarnya nikmat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Rasul alaihi salatu wassalam tatkala ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjawab bahwasanya amalan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling rutinnya, yang paling barakallahu fikum terus-menerus berjalan meskipun itu sedikit. Duduknya kita di majelis ilmu yang semisal ini, meskipun tidak memakan waktu yang banyak, tidak memakan jam yang banyak, juga pun tidak setiap hari. Apabila dibandingkan dengan tolabul ilminya salaf kita, dibandingkan dengan tolabul ilminya ulama kita, kita ini sangat tidak ada apa-apanya. Kalau salaf rahimahumullah, para ulama kita yang menjadi panutan kita dari kalangan sahabat wa tabi'in wa atba'ut tabi'in dan imam-imam yang datang setelahnya, thalabul ilmi mereka luar biasa. Hari-hari mereka jalani dengan ilmu, ya. Hari-hari mereka jalani terus-menerus untuk mengkaji, mempelajari, menelaah ilmu agama sampai mereka lupa dengan dunia mereka. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, sahabi jalil, sahabat yang mulia yang berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasalam, memiliki riwayat yang banyak dari Nabi alaihi salatu wasalam, tatkala mengetahui ada satu hadis yang belum pernah beliau dengar dari Nabi alaihi salatu wasalam, yang pernah didengar oleh sahabat Abdullah bin Unais yang dikala itu ada di Syam, Jabir ada di Madinah, Abdullah bin Unais ada di Syam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma segera tanpa pikir panjang membeli apa yang diperlukan sebagai peralatan berjalan menuju Syam. Dengan beliau membeli seekor unta untuk melakukan perjalanan ke Syam yang memerlukan waktu tempuh sekitar 1 bulan perjalanan, bahkan lebih. Untuk apa? Untuk menemui Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala an, ingin mendengar langsung hadis yang didengar oleh Abdullah dari Nabi alaihi salatu wasalam yang tidak pernah didengar oleh Jabir bin Abdullah dari Nabi alaihi salatu wasalam secara langsung. Ikhwati fillah rahimakumullah, hari-hari yang beliau lalui adalah hari-hari yang panas, hari-hari yang panjang, berjalan menggunakan kendaraan yang lambat, tidak seperti sekarang dari Madinah ke Syam untuk mencari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, untuk mendengar sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Ini sedikit dari gambaran mereka para salaf rahimahumullah di dalam mengkaji dan mempelajari ilmu agama. Dan lebih banyak lagi kisah-kisah yang menakjubkan dari mereka, para ulama kita, para salaf kita dalam thalabul ilm, sehingga tadi kami katakan seandainya porsi thalabul ilmi kita dibandingkan dengan porsi thalabul ilminya salaf, menuntut ilmunya kita dibandingkan dengan menuntut ilmunya para generasi terbaik dahulu, ulama-ulama kita, imam-imam kita, thalabul ilminya kita ini sangat sedikit. Sepekan 3 kali, sepekan 4 kali, 1 kali duduk di majelis tidak memakan waktu sampai sejam, sedikit. Kalau para ulama dahulu rahimahumullahu rahmatan wasi'ah, sehingga mereka menjadi imam min a'immati sunnah, dari pagi sampai malam, dari malam dilanjut sampai tengah malam, bahkan al-imam Muslim rahimahullah pernah tidak terasa beliau menghabiskan kurma yang sedemikian banyak, karena kurma tersebut menemani beliau untuk begadang untuk menelaah hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Tak terasa kurma beliau makan banyak sekali, menemani begadangnya beliau di dalam menelaah hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Siapa di antara kita yang pernah bergadang untuk menelaah hadis Nabi alaihi salatu wasalam? Mungkin begadang untuk hal-hal yang lain bisa, tapi begadang untuk menelaah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam tentu mungkin di antara kita sedikit yang bisa melakukannya. Namun itulah rutinitas mereka para salaf. Tabi'in yang mulia Sa'id bin Jubair rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang tinggal di daerah Irak, beliau setiap tahun senantiasa melakukan perjalanan ke Mekkah sebanyak 2 kali. Dan di antara tujuan para ulama di masa dahulu kalau berjalan ke Mekkah adalah untuk bertemu dengan ulama-ulama dari berbagai macam penjuru negeri yang sedang melakukan haji, ditemui mereka untuk mengambil faedah. Jadi ulama yang dari Yaman datang ke Mekah berhaji, sekalian diambil ilmunya oleh penuntut ilmu yang hadir juga berhaji di tahun itu. Tabi'in yang mulia Sa'id bin Jubair itu rutin setiap tahun itu 2 kali melakukan perjalanan ke Mekah. Biasanya melakukan perjalanan barakallahu fikum umrohnya di bulan Rajab, kemudian melakukan perjalanan hajinya di bulan Dzulqa'dah. Itu rutin setiap tahun beliau lakukan. Berjalan dari Irak sampai ke Hijaz, ke Mekah Madinah, hanya selain untuk berhaji juga untuk mendengarkan ilmu dari ulama-ulama yang tinggal di seantero dunia yang dikala itu hadir di Mekah. Ikhwati fillah rahimakumullah, sehingga sekali lagi rutinitas kita dalam menuntut ilmu, meskipun itu 1 pekan 4 kali, 5 kali atau lebih dari itu, yang sekali pertemuan sejam atau mungkin kurang lebih dari sedikit lebih dari 1 jam, itu kalau dibandingkan dengan rutinitas thalabul ilminya salaf sedikit. Makanya yang rutin meskipun sedikit ini kalau kita rutinkan, maka semoga itu menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tatkala ditanya tadi tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam menjawab adwa muhawain qalla, yang paling rutinnya, yang paling kontinunya, meskipun sedikit. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, sepekan dua kali, sepekan tiga kali, sepekan empat kali, sedikit. Buat sebagian kita ya. Nah, ada yang menganggap sedikit, ada juga yang menganggap banyak mungkin, sudah empat kali sepekan. Wah, banyak kali sudah. Kayaknya harus ada yang diliburkan satu ini. Harus ada yang dikalahkan satu. Masa setiap malam taklim terus? Kayaknya harus ada yang dikalahkan. Mungkin sebagian ada yang menganggap seperti itu ya. Nah, namun ya sedikit. Apa yang kita berikan untuk ilmu itu sedikit. Nah, yang sedikit ini dirutinkan. Ikhwati fillah rahimakumullah, karena ilmu termasuk amalan yang mulia, dan kata Imam Al Hasanul Basri rahimahullah, mal mu'min alladhi ya'malu syahran aw syahrain aw aman aw amain. Kata Imamul Hasanul Basri, demi Allah, bukanlah seorang mukmin itu yang hanya beramal sebulan dua bulan atau setahun dua tahun. La wallah, bukan demi Allah seperti ini orang yang beriman. Orang mukmin itu bukan seperti itu, yang beramal hanya sebulan dua bulan selesai. Ya. Beramal setahun dua tahun selesai, belajar sebulan dua bulan kemudian alfanya satu tahun, atau belajar satu tahun dua tahun alfanya lima tahun, bukan seperti itu orang mukmin. Lantas gimana? Ma ja'alallahu li'amalil mu'min ajalan dunal maut. Mukmin itu tidak Allah jadikan batas untuk dia beramal kecuali kematian. Maka orang yang beriman yang menjadi batas terakhir dia di dalam beramal, yang termasuk amalan adalah belajar, thalabul ilm, adalah mautnya. Matinya dia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita harapkan pahala besar dari apa yang kita lakukan, rutinitas kita bermajelis ilmu, rutinitas kita bertalabul ilm, semoga ini menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan pengaruh ketakwaan kepada diri-diri kita sedikit banyak apa yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah taala pembacaan tafsir ayat-ayat yang ada dalam suratul Kahfi, di mana kita telah sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan si pemilik kebun, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan aku tidaklah yakin hari kiamat itu akan terjadi. Dan seandainya pun itu terjadi dan aku dikembalikan kepada Rabbku, la ajidanna khairan minha munqalaba. Niscaya aku akan mendapati ganti yang lebih baik dari dua kebun yang aku miliki ini. Ini ucapan yang bisa dikategorikan sebagai ucapan kekufuran. Yang diucapkan oleh si pemilik dua kebun yang tertipu dengan dunianya hingga dia menganggap hari kiamat, hari di mana manusia dikembalikan, tidak akan terjadi. Dan seandainya terjadi, dia menganggap bahwasanya apabila dia dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia dimuliakan menurut pandangannya, sebab dia dimuliakan di dunia karena diberikan apapun yang dia inginkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia menyangka itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya, dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintainya, maka Allah akan gantikan untuknya ganti yang lebih baik tatkala dia berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Ini sebuah kesalahan yang fatal, menimbang nikmat akhirat dengan kenikmatan dunia yang didapatkan oleh seseorang. Ikhwati fillah rahimakumullah, termasuk kebodohan si pemilik dua kebun dia mengucapkan ucapan yang keji semisal ini. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, sebagaimana yang telah kita baca kemarin, balil ghalib annallaha ta'ala yazwid dunya an awliyaihi wa asfiyaihi. Kalau si pemilik dua kebun ini menganggap bahwasanya apa yang dia dapatkan di dunia akan menjadi sebab kebaikan yang akan dia dapatkan di akhirat, ini termasuk kebodohannya. Bahkan yang lebih banyak, ma'asyiral muslimin, kata Syekh As-Sa'di, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menarik dunia dari para walinya dan orang-orang pilihannya. Allah tidak berikan kepada mereka banyak dari perkara dunia. Wa yuwassi'uha 'ala a'da'ih, dan kebanyakannya Allah malah melapangkan dunia ini kepada musuh-musuhnya. Alladzina laisa lahum fil akhirati nasib, di mana mereka di akhirat tidak memiliki bahagian keberuntungan sedikit pun. Ikhwati fillah rahimakumullah, sehingga menilai perkara keberuntungan akhirat dengan keberuntungan dunia ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat salah, suatu hal yang sangat-sangat keliru. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Al-Hasanul Basri rahimahullah menjelaskan bahwasanya dunia ini manakala Allah berikan kepada hambanya itu adalah ujian. Dan manakala Allah tarik dari hambanya itu juga ujian. Dinasihatkan oleh Al-Imamul Hasan untuk menggambarkan kepada kita hakikat dunia, agar kita tidak tertipu sebagaimana tertipunya si pemilik dua kebun yang menganggap bahwasanya bahagian keberuntungan dia di dunia menjadi barometer untuk dia mendapatkan keberuntungan di akhirat. Kata Imamul Hasan, wallahi ma a'tallaha azza wa jalla dunya man a'taha iyyahu illa ikhtibaron. Demi Allah, ma'atallahu azza wa jalla dunia, Allah tidak memberikan dunia, man a'taha iyyahu, kepada orang yang ia berikan kepadanya dunia tersebut, kecuali itu adalah ujian. Tatkala Allah kasih dunia kepada hambanya, itu ujian. Wala zawaha man zawaha anhu illa ikhtibaron. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menarik dunia dari hambanya, melainkan itu juga adalah ujian baginya. Jadi bukan menjadi kepastian orang yang Allah kasih dunia berarti orang yang dicinta. Begitu pula barakallahu fikum, bukan menjadi timbangan orang yang tidak Allah kasih dunia berarti orang yang Allah hinakan. Bahkan semuanya itu adalah ujian. Yang Allah kasih dunia, dikasihnya dia dunia ujian. Yang tidak dikasih dunia, tatkala dia tidak dikasih dunia juga ujian. Wa ayatu dzalik, dan bukti akan hal tersebut adalah, kata Al-Hasanul Basri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a wa syabi'tum. Tanda dari hal ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali merasakan lapar, adapun kalian seringkali merasakan yang namanya kenyang. Lebih mulia mana Nabi alaihi salatu wasallam dengan kita? Justru tidak perlu dijawab, kita semuanya yakin bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam lebih mulia dibandingkan kita. Nabi sering kelaparan, kalau kita sering kekenyangan, gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kelaparan. Dan kita sering kekenyangan. Nah, ini kata Al-Hasanul Basri. Sehingga keberadaan Nabi alaihi salatu wassalam sering kelaparan itu tidak menunjukkan beliau lebih rendah dibandingkan kita. Justru kita yang lebih rendah jauh kedudukannya dibandingkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ibn Adam, tahayya lil jadal wa tayassar li hisabik wandur min mawqifik. Al-Imamul Hasan menasihatkan, wahai anak Adam, bersiaplah untuk menjawab pertanyaan. Dan bersiaplah untuk menghadapi hari perhitunganmu. Dan bersiaplah untuk berdiri di tempat engkau diberdirikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus bersiap? Kata beliau, ala man yas'aluka anin naqir wal qitmir wal fatil. Karena engkau akan diberdirikan di hadapan zat yang akan bertanya kepadamu tentang kulit kurma yang kamu makan. Ini kata beliau. Persiapkan jawabanmu. Persiapkan hari perhitunganmu. karena engkau akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan bertanya kepadamu tentang naqir, qitmir, fatil, tentang kulit kurma yang kamu makan. Kita memakan satu kulit kurma, kita mendapatkan nikmat bukan kurmanya, naqir itu kulitnya. Kita mendapatkan nikmat itu, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita, untuk apa nikmat tersebut? Maka persiapkan jawaban. Bahkan wa ma huwa asgharu min dzalik, bahkan Allah akan bertanya kepadamu tentang nikmat yang lebih kecil daripada kulit kurma yang kamu makan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalau sekulit kurma saja akan ditanya sebagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan yang lebih besar? Setiap suap yang kita makan, setiap gaji yang kita dapatkan, setiap upah dari pekerjaan yang kita rutinkan, semuanya pemasukan-pemasukan dunia yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kita, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa dan kemana arahnya. Oleh karenanya Al-Imam Al-Hasan berkata, persiapkan tahayya nafsaka lil jannah. Persiapkan dirimu untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya pada ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisah tentang pemilik dua kebun setelah dia berbangga di hadapan temannya. Berbangga dia lebih banyak hartanya, berbangga dia lebih banyak anaknya, dan berbangga atas apa semua yang dia miliki dengan menganggap bahwasanya semua yang dia miliki tidak akan sirna dan hangus. Maka Allah Subhanahu wa taala berikutnya di ayat 37 hingga 39 menghikayatkan tentang jawaban teman dari pemilik dua kebun ini. Allah mengatakan, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Walau la iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru, maka temannya si pemilik dua kebun ini pun berkata, menjawab ucapan congkak temannya tadi, akafarta billadhi khalaqaka min turab, apakah engkau kufur kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dari tanah, thumma min nutfatin, kemudian dari setetes air mani, thumma sawwaka rajula, kemudian menjadikanmu sebagai seorang lelaki dewasa yang kuat, apakah engkau kufur kepada Tuhanmu yang telah menjadikanmu laki-laki seperti ini, dari yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya lemah menjadi kuat. Lakinnahu wallahu rabbi, akan tapi dialah Allah Rabbku. Lala usyriku bi rabbi ahada, aku tidak akan menyekutukan Rabbku dengan siapapun, dengan apapun. Kemudian teman tersebut menasihati si pemilik dua kebun, walau la iddakhalta jannataka, dan hendaknya engkau apabila masuk ke kebunmu, qulta masya Allah, kamu ucapkan masya Allah, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. La quwata illa billah, tidak ada kekuatan pada diriku kecuali datangnya adalah disebabkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Intarani ana aqalla minka walan wa walada, meskipun engkau melihat aku lebih sedikit hartanya dan lebih sedikit anaknya, Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini ucapan nasihat yang diberikan oleh teman yang baik, yang diberikan oleh teman yang bertakwa, setelah si pemilik dua kubun menyombongkan apa yang dia miliki dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka disinilah peran seorang tatkala berteman atau pernah berteman dengan teman yang baik. Disinilah barakallahu fikum peran teman orang yang bertakwa. Disinilah peran teman yang soleh. Apabila melihat saudaranya terjatuh dalam kesalahan, maka teman tersebut akan menegur, teman tersebut akan memperbaiki, teman tersebut akan memberikan nasihat agar temannya yang tadi salah dan keliru kembali kepada jalan yang benar. Makanya dikatakan, inna shodiqo laisa man sawabak, bukanlah teman sejati orang yang selalu membenarkanmu. Engkau berucap selalu, oh, benar, benar, benar, benar. Laisa shodiqu man sawabak, bukan teman sejati adalah orang yang selalu membenarkanmu. Walakinna shodiqu man arsyadaka idza akhta'ta, akan tapi teman sejati, teman yang sesungguhnya adalah teman yang membimbingmu apabila kamu salah, menasehatimu tatkala kamu tergelincir, meluruskanmu tatkala engkau mengambil jalan yang bengkok. Inilah teman terbaik. Inilah teman yang bertakwa. Inilah teman yang soleh. Yang seharusnya kita cari teman yang semisal ini. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, si pemilik dua kebun yang telah terjatuh dalam kekufuran, terjatuh ke dalam kesyirikan, kecongkakan, dan berbangga dengan dunia, diingatkan, diluruskan oleh sahabatnya yang dia rendahkan, sahabatnya yang dia hinakan. Meskipun dihinakan, direndahkan, dia tetap menasihati. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, hadisnya hasan, la tusahib illa mu'minan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tusahib illa mu'minan, jangan kamu mengambil teman, mengambil sahib, jangan engkau mengambil teman kecuali orang yang beriman. Mau teman dekat, mau teman jauh, teman yang sering kumpul, teman yang jarang kumpul. Jangan kamu ambil teman, jangan kamu ambil kenalan kecuali dia adalah orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nabi alaihi salatu wassalam mengambil sebuah permisalan untuk mempermisalkan teman dekat adalah orang yang memakan makananmu. Kalau orang yang dijadikan sebagai teman, jauh atau dekat atau apapun itu, sering kumpul atau jarang kumpul, sering minta masukan kepada dia atau jarang minta masukan, harus mukmin. Tapi kalau teman dekat, yang biasanya kalau orang sudah dekat dipanggil ke rumahnya untuk makan, ya, kemudian diundang makan bersama, ini diantara tanda ciri-ciri orang itu sudah dekat dengan temannya. Dan Nabi mengambil permisalan itu. Jangan memakan makananmu, berarti kamu undang dia ke rumahnya, kemudian kamu ajak dia makan, sharing-sharing kamu dengannya. Jangan memakan makananmu kecuali dia bertakwa. Bukan hanya mukmin, tapi mukmin yang bertakwa. Berarti ada spesifikasi yang lebih. Kalau teman itu dijadikan teman dekat, teman makan, teman yang sering kumpul, bukan hanya beriman, tapi harus mukmin yang taqi, mukmin yang bertakwa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan sebesar-besar ketakwaan yang ada pada seorang hamba adalah kokohnya dia di atas sunnah, kokohnya dia berjalan di atas manhaj Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, sehingga barakallahu fikum penting bagi kita tatkala mengambil seorang sahabat yang kita jadikan sebagai tempat mungkin curhat, tempat untuk kita mendiskusikan suatu permasalahan, carilah teman yang semisal ini dari kalangan mereka, orang-orang yang berkomitmen menjalankan sunnah dan berjalan di atas manhaj Nabi dan para sahabatnya. Mereka lah ahlu sunnati wal jamaah yang berusaha komitmen di atas as-siratul mustaqim. Inilah yang kita jadikan sebagai teman dan sahabat. Bukan dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bukan dari para pengekor hawa nafsu dan kebid'ahan. Mereka adalah orang-orang yang meskipun beriman, namun tidak pantas untuk kita jadikan sebagai teman dekat. Khawatir apa yang mereka bawa dari kebid'ahan akan berpengaruh sedikit atau banyak kepada kita. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah, mentafsirkan ayat yang ke-37 hingga 39. Qala lahu sahibuhu al-mu'min. Setelah si pemilik dua kebun membanggakan apa yang dia punya kepada temannya yang beriman, maka temannya yang beriman ini berkata kepadanya, nasihan lahu, dalam rangka memberikan nasihat. Wa mudzakiran lahu halahul ula, dan mengingatkan keadaan orang ini awal kalinya seperti apa. Di mana setiap manusia termasuk si pemilik dua kebun ini adalah manusia yang mengalami fase-fase yang semua mengalaminya, yaitu mulai dari tidak ada menjadi ada. Mulai dari setetes air mani menjadi seorang manusia yang sempurna. Mulai dari anak kecil yang tidak paham apa-apa, tidak kuat untuk melakukan apapun, menjadi lelaki yang paham, menjadi lelaki yang berilmu, menjadi lelaki yang dewasa dan kuat. Diingatkan si pemilik dua kebun dengan kondisi dia yang pertama. Kenapa sombong? Kenapa congkak? Menganggap bahwasanya apa yang dia miliki tidak akan sirna, padahal allati aujadahullahu fiha fid dunya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menjadikan dia ada di dunia ini. Dia si pemilik dua kebun ini sebelum dia lahir dia tidak ada. Setelah dia lahir menjadi ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Ini sering kita dengar di hari Jumat. Di rakaat kedua salat subuh sering kita dengar. Di mana kalau kita dalami makna ayat ini luar biasa. Ini akan mengobati rasa congkak dan sombong yang mungkin menjadi penyakit di hati-hati kita. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam mensunnahkan, menganjurkan untuk surat Al-Insan itu dibaca. Supaya setiap Jumat orang itu paham, orang itu sadar, dia itu seperti apa sih? Dibuka surat Al-Insan dengan firmannya, hal ata alal insani hinun, bukankah telah datang suatu masa, lam yakun syai'an madhkura, di mana manusia itu sebelumnya tidak pernah disebut-sebut. Ya. Bukankah di dunia ini ada masa di mana kita semuanya tidak pernah disebut-sebut? Kita mungkin lahir tahun 80. Siapa yang pernah menyebut-nyebut kita di tahun 75? Tidak ada. Itulah masa di mana kita tidak ada. Dan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masa itu. Untuk apa engkau congkak? Engkau lahir tahun 80. Tahun 75, lam yakun syai'an madhkura. Engkau bukan sesuatu. Engkau bukan apa-apa yang disebutkan dan diceritakan. Bukan apa-apa. Maka sadari untuk apa dirimu congkak. Untuk apa dirimu sombong. Untuk apa dirimu berbangga dengan apa yang kau miliki. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan dirimu ada dari sebelumnya tidak ada. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan inilah metode yang diingatkan oleh teman yang beriman kepada si pemilik dua kebun. tatkala dia congkak, tatkala dia sombong, si teman yang mukmin ini mengingatkan bagaimana kondisi si pemilik dua kebun sebelum dia ada. Allati aujadahullahu fiha fid dunya. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan dia ada di dunia setelah sebelumnya tidak ada. Allah ciptakan dari apa? Min turab. Allah ciptakan dia dari tanah. Karena manusia, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari tanah. Adam alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari tanah. Kemudian, thumma min nutfah. Allah lahirkan dia dari setetes air mani. Untuk apa kita sombong? Untuk apa kita congkak apabila semua kita berasal dari setetes air mani yang mahin? Setetes air mani yang hina. Tsumma sawwaka rajula. Kemudian Allah menciptakanmu sebagai seorang lelaki yang kuat. Fa huwal ladzi an'ama 'alaika bi ni'matil ijadi wal imdad. Kata Syekh As-Sa'di, dialah Allah yang memberikan nikmat kepadamu berupa nikmat ada setelah sebelumnya tidak ada. Allah yang memberikan nikmat kepadamu imdad, yang tadinya engkau adalah setetes air mani menjadi seorang manusia sempurna, yang tadinya dari anak-anak menjadi orang dewasa yang kuat. Wa wasala 'alaikan ni'am. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang memberikan secara terus-menerus nikmat kepadamu. Wa naqalaka min taurin ila taur. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang memindahkanmu dari satu fase ke fase yang lain di kehidupan ini. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikanmu dari setetes air mani memiliki kemudian menjadi seorang bayi yang memiliki fisik yang walhamdulillah sempurna. Semuanya yang Allah yang memberikannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun bagaimana ia menciptakan seorang manusia di rahim ibunya. Summa khalaqna nutfata atau walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah ciptakan seorang insan, seorang manusia dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan dia sebagai nutfah, setetes air mani di rahim yang kuat. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Kemudian kami jadikan, kami ciptakan dari setetes air mani itu menjadi alaqah, segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Kemudian kami ciptakan dari segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhaman. Kemudian segumpal daging tersebut kami ciptakan padanya garis-garis tulang. Fa kasawnal idhama lahma. Kemudian garis tulang itu menjadi tulang sungguhan. Dan kami pakaikan pada tulang itu daging. Tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian kami sempurnakan penciptaan dia. Ini semua kita mengalaminya. Yang tadinya kita hanya tetesan air mani, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, menjadi daging tersebut memiliki gambar-gambar tulang, kemudian gambar tersebut betul-betul menjadi tulang, kemudian tulangnya Allah pakaikan daging, itu semua kita. Nah, dan si teman yang mukmin ini mengingatkan si pemilik dua kebun dengan nikmat tersebut. Tatkala dia sombong, hatta sawaka rajula, Allah subhanahu wa ta'ala yang memindahkanmu dari satu fase ke fase yang lain, kemudian Allah menyempurnakanmu sebagai seorang lelaki dewasa, kamilal a'dha'i wal jawarihil mahsusah wal ma'kulah, yang sempurna anggota badannya, sempurna anggota badannya dengan panca inderanya dan akal yang sempurna, walhamdulillah. Wa bidzalika yassara lakal asbab. Dengan nikmat inilah Allah memudahkan bagimu segala sebab-sebab untuk engkau mendapatkan nikmat dunia. Tanpa bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa Allah menyempurnakan badan kita, tanpa Allah memberikan panca indera kepada kita, tanpa Allah memberikan akal yang sempurna kepada kita, kita tidak akan mendapatkan nikmat-nikmat dunia yang saat ini kita miliki. termasuk si pemilik dua kebun. Dia tidak akan mendapatkan apa yang dia punyai, melainkan menggunakan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala nikmatkan kepadanya. Wahaiya alaka mahaiya'a min ni'amid dunia, dan Allah persiapkan untukmu apa yang Allah ciptakan dari nikmat dunia. Dia mendapatkan nikmat kebun, yang menciptakan kebun dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan nikmat sungai yang mengalir di antara dua kebunnya, yang mengalirkan sungainya juga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian ini penjelasan berikut yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di, yang ini adalah sangat-sangat penting untuk kita renungi. Falam tahsul lakad dunya bihaulika wa quwwatik. Maka tidaklah engkau mendapatkan dunia dengan usahamu sendiri dan kekuatanmu sendiri. Kita tidak mendapatkan dunia karena semata-mata usaha kita, karena kecerdasan kita, karena piawai. Ya. Cerdasnya kita dalam mengelola keuangan, baiknya kita di dalam mengatur bisnis, penjualan, pengeluaran, dan semisalnya. Bukan semata-mata itu yang menjadikan kita mendapatkan nikmat dunia. Bahkan ikhwati fillah rahimakumullah, yang menjadikan kita mendapatkan dunia dengan segala sebab-sebab yang kita jalankan, bal bifadlillahi ta'ala alaik. Engkau mendapatkannya karena keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala atasmu. Semuanya berkat Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Kalau kita sudah menyadari hal ini, bahwasanya nikmat dunia yang kita miliki adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikannya, melalui sebab-sebab yang juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya, melalui fasilitas-fasilitas yang juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya, semuanya karena Allah. Fakaifa yaliqu bika an takfura billahi alladhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawaka rajula. Maka bagaimana mungkin, bagaimana layak engkau kufur kepada Allah yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian menyempurnakanmu menjadi seorang lelaki dewasa. Tidak layak sama sekali. Dan ini bukan hanya nasihat untuk si pemilik dua kebun. Ini juga nasihat buat kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat dunia yang kita punyai, segala pencapaian dan karir dunia yang telah kita sampai padanya, semuanya kita dapatkan dengan sebab dari Allah. Badan yang sehat datang dari Allah. Akal yang juga sehat datang dari Allah. Panca indera yang bisa difungsikan juga datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemampuan yang kita miliki juga datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya apa yang kita miliki dari nikmat-nikmat dunia adalah dari Allah Azza wa Jalla. Keutamaan ia untuk kita sekalian. Lantas apakah layak bagi kita untuk menolak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita? Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian dijelaskan selanjutnya isi nasihat si teman yang mukmin kepada pemilik dua kebun ini. Dan apakah layak? Wa taz'umu annahu la yab'atuk. Apakah layak untuk engkau menganggap bahwasanya Allah tidak akan membangkitkanmu? Wa in ba'atsaka annahu yu'tika khairan min jannatik. Dan apakah layak engkau menganggap bahwasanya tatkala Allah membangkitkanmu, Allah akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari kebun yang engkau punyai sekarang ini? Hadza mimma la yanbaghi wa la yaliq. Ini termasuk amalan yang tidak seharusnya dan tidak layak dilakukan. Ikhwati fillah rahimakumullah, tatkala seorang mendapatkan nikmat dunia, syukur seharusnya yang menjadi bagian awal dari apa yang harus dia lakukan. Dia mensyukuri nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia, dan dia memanfaatkan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan atasnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan hendaknya tatkala seorang mendapatkan nikmat dunia karena itu semuanya datangnya dari Allah, seorang tidak lantas menyombongkan diri dan berbangga dengan dunia yang dia miliki. Kata Imam Malik bin Dinar rahimahullahu rahmatan wasiah, juga dari ucapan ini menjadi penjelasan bagi kita. Mungkin apa yang menimpa si pemilik dua kebun adalah apa yang dicerita, apa yang disebutkan oleh Imam Malik bin Dinar. Yang itu semuanya kita tidak akan merasa aman dari perkara tersebut. Kita juga tidak merasa aman untuk kita selamat dari hal tersebut. Kata Imam Malik bin Dinar rahimahullah, biqadri ma tafrah lid dunya kadzalika takhruj halawatul iman atau halawatul akhirah min qalbik. Kata beliau, biqadri ma tafrah lid dunya, sesuai dengan kadar kegembiraanmu terhadap dunia, seukuran, sekadar dengan kegembiraanmu terhadap dunia, kadzalika takhruju halawatul akhirah min qalbi. Seukuran itulah pula manisnya cinta akhirat akan keluar dari hatimu. Jadi kalau seseorang semakin berbahagia dengan dunia yang dia miliki, maka sebesar kebahagiaan dunia yang ada pada dirinya itulah akan keluar dari kalbunya rasa manisnya cinta terhadap akhirat, sehingga gak akan berkumpul itu. Kalau dari keterangan beliau Imam Malik bin Dinar, tidak akan berkumpul cinta akhirat dengan cinta dunia. Tatkala seorang di hatinya cinta dunia mendominasi, maka cinta akhirat akan lemah. Namun sebaliknya, tatkala cinta akhirat mendominasi, maka cinta dunia juga akan melemah. Nah, si pemilik dua kebun ini sampai-sampai dia mengingkari keberadaan akhirat sebagai tempat kembali dia setelah mati. Bisa kita simpulkan, yang menyebabkan dia sampai tidak lagi punya rasa cinta terhadap akhirat, karena menganggap dunianya ini sudah tidak akan sirna, sudah saking cinta dunia, yang menyebabkan dia seperti ini adalah kegembiraan dia yang berlebih terhadap dunia yang dia miliki, terhadap dunia yang dia dapatkan, sampai dia sudah tidak punya lagi selera terhadap cinta akhirat di hatinya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga dunia yang kita miliki manfaatkan dengan baik, syukuri, namun jangan terlalu bergembira, bersenang ria dengan dunia yang kita miliki, karena cinta dunia dengan cinta akhirat tidak akan mungkin berkumpul. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, nasihat juga yang disampaikan oleh al-imam oleh sahabat yang mulia Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala an, bahkan ini di antara akhir khutbah yang disampaikan oleh Utsman, dinukil oleh Ibnu Abi Dunya, khutbahnya Utsman radhiyallahu an terakhir, atau di antara khutbah terakhir beliau menasehati kita terhadap perkara dunia, innallaha innama a'taqumud dunya litatlubu bihal akhirah. Sesungguhnya Allah memberikan kepada kalian dunia untuk mencari akhirat dengan dunia tersebut. Bukan untuk dibanggakan. Bukan untuk barakallahu fikum, kita senang dengannya, berbangga-bangga dengannya. Walam yu'tikumuha litarkanu ilaiha. Allah tidak memberikan kepada kalian dunia untuk kalian condong kepadanya. Allah berikan kepada kalian dunia untuk kalian cari akhirat dengan dunia tersebut. Bukan untuk kalian merasa condong terhadap dunia sebagaimana perbuatan si pemilik dua kebun yang menganggap dunia yang dia miliki tidak akan habis dan sirna. Innad dunya tafna wal akhiratu tabqa. Dunia itu akan sirna, akhirat akan tetap abadi. La tabtirannakumul faniyah. Jangan sampai kalian merasa congkak dengan dunia yang fana. Wala tushqilannakum anil baqiyah, jangan kalian tersibukkan dengan dunia dari apa yang akan kekal abadi, yaitu akhirat. Athiru ma yabqa ala ma yafna. Dahulukan apa yang akan kekal dibandingkan apa yang akan hilang. Dahulukan urusan akhirat dibandingkan urusan dunia maksudnya. Dahulukan apa yang akan kekal dibandingkan apa yang akan sirna. Fainad dunya munqati'ah, karena dunia ini akan terputus. Wa innal masira ila Allah azza wajal, tempat kembalinya kalian adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Fa inna taqwahu junnatun min ba'sihi, karena bertakwa kepada Allah adalah benteng dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wasilatan indahu, dan bertakwa kepada Allah adalah wasilah perantara yang akan menjadikan kalian dekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara isi khutbah terakhir yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, untuk kita menyadari dengannya bagaimana kondisi yang seharusnya kita lakukan, yaitu hendaknya kita mendahulukan akhirat dibandingkan dunia yang kita punyai. Jangan mengambil contoh dari pemilik dua kebun, kita melakukan yang semisal dilakukan olehnya, berbangga dengan dunia sampai lupa terhadap akhirat, berbangga dengan dunia sampai menganggap dunialah yang kekal dan akhirat tidak akan ada. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita sekalian, menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berpengaruh baik untuk diri-diri kita dan ketakwaan kita. Amin Allahumma amin. Wa naktafi bihadzal qadar. Wafaqallahu aljami' lima yuhibbu wa yardha. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhukumullah.